بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah alhamdulillah Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala karena sungguh dengan nikmat dan karunia Allah dan dengan petunjuk Allah Ta'ala kita semua mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita salat berjamaah, berzikir, berdoa dan kita bisa duduk bersama dalam majlis yang mulia ini Betapa banyak orang yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka kekuatan, kecerdasan, kepandaian, namun tiada kesempatan duduk dalam majlis ilmu. Tentunya satu anugerah besar bagi kita semua dari Allah ta'ala ketika Allah memilih kita semua, memudahkan kita semua untuk duduk dalam majlis ilmu ini. Dan kita berharap Allah Ta'ala berikan selalu kebaikan-kebaikan pada diri-diri kita ini. Karena ilmu adalah kunci kebaikan dunia dan akhirat. Maka ikhwafillah barakallahu fikum, kita bersyukur dan kita marilah menambah selalu pengertian kita tentang ilmu agama ini. Dalam kesempatan ini kami akan membacakan sebuah risalah baru dari Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullahu taala berkenaan dengan hak-hak yang telah ditetapkan oleh syariat yang harus dijalankan oleh kita semua umat Islam kaum muslimin di mana ini kami sampaikan untuk mengingatkan pada diri-diri kita Kami dan keluarga tentunya ikhwah semua. Karena terkadang kita alfa luput dari benak kita hak-hak yang Allah tetapkan ini. Sehingga kita bisa terjerumus ke dalam tindak kezaliman. Sadar atau tidak sadar. Banyak hal yang kita lakukan atau kita melanggar hak-hak yang harus kita tunaikan. Maka ikhwah fillah barakallahu fikum di sini beliau Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah taala setelah menyampaikan mukaddimahnya beliau menyampaikan kepada kita amma ba'du fa inna min mahasini syariatillahi taala mura'atul adl wa i'ta'u kulladhi haqqin haqqahu min ghairi khuluwin wala taqsirin Beliau rahimahullah mengatakan, sungguh di antara kesempurnaan syariat Allah dan di antara antara keindahan syariat Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala menjaga keadilan, dan Allah memberikan setiap hak pada yang berhak untuk menerimanya tanpa ghulu berlebih-lebihan, dan tidak pula mengurangi dari kemestiannya. Faqad amara Allah Ta'ala bil adl wal ihsan wa ita'idil qurba. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua berlaku adil, berbuat ihsan, dan menunaikan hak-hak kerabat. Karena hadirinnya dimuliakan Allah, wa bil adli bu'isatir rusul, dengan keadilan Allah mengutus rasul, diutus para rasul. Wa unzilatil kutub, dan dengan adil diturunkan kitab-kitab Allah Ta'ala. Wa qamat umur dunya wal akhirah, dan tegaklah urusan dunia dan urusan akhirat. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, beliau rahimahullah Ta'ala menjelaskan kepada kita konsep adil menurut syariat. Tentunya tidak sama dengan menurut komunis atau yang lainnya, di mana menurut syariat adil itu bukan sama rata sama rata. Namun kata beliau, al-adlu i'ta'u kulladhi haqqin haqqahu. Adil itu adalah memberikan setiap-tiap yang memiliki hak haknya. Tanzilu kulladhi manzilatin manzilatuhu, mendudukkan setiap sesuatu pada posisinya sesuai dengan semestinya, sesuai dengan kedudukannya. Wala yatimmu dzalika illa bi ma'rifatil huquq, dan tentunya tidak mungkin akan bisa ditunaikan dengan sempurna kewajiban kita berbuat adil itu kecuali dengan kita mengenal, mengetahui hak-hak yang harus kita tunaikannya. Hatta tu'ti ahnuha, sehingga kita bisa memberi hak itu kepada pemiliknya, kepada yang berhaknya. Karenanya ighfirullah barakallahu fikum, kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah Ta'ala, wa min samahararna hadzal kalimat fi bayanil muhim tilkal huquq. Karena itulah di sini kami akan jelaskan dengan kalimat yang ringkas hak-hak tersebut. Liyakumal abdu bima alima minha biqadil mustata, supaya kita semua mengetahui hak-hak apakah yang harus kita tunaikan. Kemudian setelah kita tahu hak-hak yang harus kita tunaikan dalam syariat, kita bisa melaksanakan sesuai batas kemampuan kita masing-masing. Di sini kata beliau, ya ta'ala khasdalika fima ya'ti, kami ringkas ada 10 hak yang ditetapkan syariat yang harus kita tahu dan harus kita tunaikan. Di antaranya pertama, huququllah Ta'ala. Yang pertama adalah hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah huququn Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus ditahu oleh setiap muslim. Yang ketiga, huququl walidain, hak-hak kedua orang tua. Dan yang keempatnya, huququl aulad, hak anak-anak yang harus ditunaikan orang tua tentunya. Kalau hak dua orang tua, yang harus ditunaikan anak, kewajiban anak pada orang tua. Yang keempat, hak anak yang harus ditunaikan orang tua. Yang kelima, hukukul aqarib, hak-hak kerabat dekat, yakni saudara kita dari ayah, ibu, saudara kandung kita. Kemudian yang keenam, hukukul zaujain, hak suami istri. Tak luput dalam syariat hak suami istri ini, ya, karena memang termasuk pilar kebahagiaan suami istri di sini. Kalau masing-masing mengetahui hak dan menunaikan hak masing-masingnya, menjalankan kewajibannya, maka akan menjadi kokohlah rumah tangganya dan bahagialah ya kehidupannya. Kemudian yang ketujuh, hukukul wulat wal ra'iyah, hak penguasa dan hak rakyat. Agar kita tahu sebatas mana hak penguasa yang harus kita jalankan dan sampai di mana hak kita sebagai rakyat. Kemudian yang kedelapan, hukukul jiran, hak tetangga. Ini penting bagi kita semua, karena terkadang kita mungkin juga alfa tidak sadar kalau hak tetangga itu besar, sehingga kita perlu mengetahui sampai di mana hak-hak tetangga ini. Tentunya untuk perbaikan kita semua dalam hidup bertetangga, karena sungguh tetangga ini kalau saleh itu pun termasuk kebahagiaan hidup. Ketika kita mendapatkan tetangga yang baik, tetangga yang saleh, maka kalau kita juga menjadi seorang tetangga yang baik, begitu tetangga juga berusaha menjadi tetangga yang baik, akhirnya kita bertetangga sama-sama baik. Yang kesembilan, hukukul muslimin umuman, hak-hak muslimin secara umum. Dan yang kesepuluh, hukuku ghairil muslimin, hak-hak selain muslimin, hak-hak non-muslim. Inilah kata beliau, hadhihi al-huquq allati nuridu, inilah hak-hak yang kami ingin, antana wala syai'an minha, untuk menyampaikan atau menguraikannya hak-hak tersebut, bil bahsi ala wajhil ikhtisar, dengan pembahasan secara ringkas. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada yang pertama tentang hak Allah subhanahu wa ta'ala, yang sering atau banyak manusia itu lupa, tidak mengenal hak Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kata beliau, hadal haq ahakul hukuk wa aujabu wa a'zamuha, hak Allah ta'ala ini adalah sebesar-besar hak yang harus kita tunaikan, seagung-agungnya hak yang harus kita tunaikan. Li'annahu haqqullah ta'ala al-khaliqul azim al-malikul mudabbir lijamil umur, karena itu menyangkut hak Allah ta'ala, sang pencipta yang maha agung, yang merajai, menguasai seluruh makhluknya dan yang mengaturnya seluruh urusan makhluknya. Hakul malikul mubin, hakul malikul hakul mubin, al-hayyul qayyum, hak yang menyangkut hak Allah, raja yang maha benar, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, alladzi qamat bis samawati wal ardh, yang tegak dengannya langit dan bumi ini, dan khalaqa kulla syai'in faqaddaru takdira bihikmatin balighah, dia Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dan Allah telah menetapkan takdirnya masing-masing dengan hikmah yang sempurna. Perhatikan ighfila barakallahu fikum, hak Allah ta'ala, dia Allah ta'ala yang menadakan kita lahir ke dunia yang semula kita tiada. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, kita harus menyadari semula kita ini tak bisa dikenal dan belum ada nama. Seperti yang Allah katakan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, bukankah telah berlalu satu waktu kalian manusia telah melalui waktu di mana engkau belum ada nama, belum disebut, belum ada rupa. Di mana kita ketika masih ada dalam ruh, di alam ruh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan kita ke bumi ini melalui proses lahir dari seorang ibu. Dan ikhwafillah barakallahu fikum, Allah telah memberikan nikmat kepada kita semenjak kita masih dalam proses penciptaan di rahim ibu. Ya, Allah telah memberikan rizki kepada kita yang orang lain tidak bisa mengantarkan rizki kita. Ya, Allah menciptakan kita dalam proses dalam kegelapan, lapis-lapis kegelapan. Seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, Allah yang menciptakan kita manusia fil dhulumatin salas, pada tiga kegelapan. Gelap di dalam kantong ketuban sebelum picah dalam proses kelahiran, gelap dalam kantong rahim, dan gelap dalam perut ibu. Di situ Allah ciptakan kita manusia. Kira-kira siapa yang ikut andil dalam proses penciptaan? Tak ada. Kita ini bukan produk dari pabrikan, ya, dari bahan-bahan mitasi, tapi kita asli Allah ciptakan. Bahkan Allah sebutkan dari tetes air. Subhanallah ihwa barakallahu fikum. Sehingga sadarlah. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah Ta'ala telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian manusia dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun, tidak mengerti sedikit pun apa yang ada di sekitarmu, yang ada di dunia ini, bahkan tidak kenal mana bapakmu, mana ibumu ketika baru lahir. Lalu Allah jadikan pada kalian pendengaran, penglihatan, dan juga hati, la'allakum tashkurun, supaya kalian syukur. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, maksud kalian supaya syukur di sini agar manusia menjadikan telinganya, pendengarannya, dan hatinya sarana untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun telah sampaikan dalam suratul insan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami telah bimbing manusia dengan petunjuk yang melalui utusan Allah, Allah sampaikan petunjuk itu sehingga manusia terbagi dua, imma syakira wa imma kafura. Apakah ia menjadi orang yang syukur ataukah ia menjadi kufur. Kalau orang itu dia mengenal Allah, maka ia akan terbimbing untuk syukur kepada Allah. Tapi kalau orang tidak mengenal Allah atau keliru dalam mengenal Allah, dia pun akan kufur kepada Allah Ta'ala. Coba perhatikan. Orang-orang Arab dulu, sebelum diutus Nabi SAW, mereka juga mengakui adanya Allah. Namun karena mereka tidak terbimbing, ya, tidak kemudian mengikuti petunjuk, jadinya mereka kufur. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, perhatikan, Allah telah beri kita sarana pendengaran untuk mendengar petunjuk yang disampaikan, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi yang kita dengar. Begitu mata kita mendengar, melihat ayat-ayat Allah, baik dalam Al-Quran ataupun di alam semesta ini, ya, hati memahami. Sehingga kalau manusia bisa menggunakan nikmat ini untuk mengenal Allah, dan ia kemudian bisa mengenal hak-hak Allah, ia bisa menunaikannya. Sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membonceng sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, beliau seperti dalam hadis Mu'ad bin Jabal menuturkan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'alallah. Ya Mu'ad, engkau tahu apakah itu hak Allah atas kita hamba, lalu apa hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Mu'ad bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian beliau katakan, haqqullah 'alal ibad, hak Allah atas kita hamba-hamba ini, yaitu anta'budu wa la tusyriku bi syai'a, supaya kalian atau engkau ibadah hanya kepada Allah semata dan engkau tidak menyekutukannya dengan apapun. Sebaliknya, hak kita, hak hamba atas Allah, Allah yu'adziballah man la yusyrik bi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hingga hadirin, kalau kita nanti di akhirat pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tidak menyekutukan Allah, harapan besar untuk kita masuk surga Allah tanpa hisab, tanpa azab, langsung. Semoga Allah mudahkan kita dapatkan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu janji dari Allah yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Karena itulah ikhwah barakallahu fikum, bertahanlah kita di atas tauhid, berusahalah kita hati-hati dari syirik, jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan syirik itu. Dan tentunya kalau tidak dibarengi dengan ilmu, tidak mungkin seorang akan mengerti hak Allah Ta'ala. Perhatikan hadirin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sedari apa yang beliau sampaikan tadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan tentang hak yang Allah miliki yang harus kita tunaikan, yaitu kita ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat di ayat yang 56-58, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya kalian hanya ibadah padaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Allah jelaskan dalam ayat ini, aku tidak inginkan dari mereka manusia rizki, balasan, upah, tebusan atau ya harga pembelian. Tidak. Wa ma uridu ayut'imun, dan aku tidak inginkan mereka memberiku makan. Allah Maha Kaya, tidak butuh kita. Innallahu ar-razzaq dzul quwwatil matin. Sungguh Allah dialah zat yang maha pemberi rizki, yang memiliki kekuatan yang sempurna tak tertandingi. Hadirinya dimuliakan Allah, dijelaskan pula dalam firman Allah surat Thaha 132. Allah tegaskan, la nas'aluka rizqa. Kami tidak pernah minta kepadamu manusia rizki. Nahnu narzukuka, justru kami yang kasih kamu rizki. Maka jangan salah mengerti, kalau engkau disuruh ibadah kepada Allah Ta'ala, bukan Allah butuh kamu, tapi kita semua sebagai hamba butuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga Allah katakan, wal akibatu lit taqwa. Akibat yang baik itu hanya milik orang-orang yang takwa. Artinya, siapa yang di dunia ini sanggup memikul amanah ini, hanya ibadah kepada Allah, tidak menyekutukannya, dia jalankan perintah Allah, dia tinggalkan larangannya sebagai bentuk takwa kepadanya, sungguh dia akan dapatkan kebaikan yang luar biasa, yaitu surga Allah Ta'ala baginya, dan Allah selamatkan dari azabnya. Walaupun dia pulang kepada Allah sebagai insan, sebagai Bani Adam punya dosa, tapi karena tidak ada syirik pada dia, sungguh Allah telah khabarkan dalam hadis qudsi, ya ibni Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, summa laqitani lam tusyrik bi syai'a, la ataituka biqurabil maghfirah. Wahai anak Adam, kalaulah kalian datang kepadaku, kata Allah Ta'ala, kelak di hari kiamat engkau datang pulang kepada Allah dengan dosa sepenuh bumi, dosa-dosa yang kau bikin, namun engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, aku akan berikan sepenuh itu pula ampunan. Ingat, bukan berarti kita bebas berbuat dosa dengan dalil kata ustaz, biar dosa kita sepenuh bumi, Yang penting enggak syirik. Berarti kita zina, kita mabuk, kita judi, kita berbuat dosa, mau begitu. Tidak. Ini keliru. Ingat hadis yang lain. Ya, bahwa sungguh innallaha mu'afan ya ilal mujahirin, Allah akan terus memberi maaf kepada hamba kalau ia dosa, ia tobat. Dan ia tidak sengaja berbuat dosa tersembunyi, ia tobat. Kecuali kalau dia terang-terangan menantang dosa. Ya. Itu Allah tidak maafkan dia. Makanya kalau Allah menutupi aibmu, jangan engkau membuka sendiri. Terkadang hamba ini yang dikatakan mujahirin, terang-terangan di dalam dosa, dia malam hari berbuat dosa. Enggak ada orang yang tahu. Pagi-pagi dia cerita dengan temannya, temannya tadi malam toh saya bermalam dengan gadis paling cantik. Masya Allah. Ya? Diceritakan perbuatan zinanya. Diceritakan perbuatan selingkuhannya. Wal'iyadzubillah. Allah sudah tutup kalau dia taubat selesai urusannya. Malah dia cerita pada orang lain. Sehingga Allah buka aibnya. Hati-hati ikhwah. Dan jangan dianggap bahwa ada kebebasan kita melakukan dosa. Jangan. Allah Maha Pengampun kalau hamba mau taubat. Dan jangan kita menantang azab dengan dosa yang kita perbuat. Ingat ikhwah, kalau kita ini bisa menunaikan hak Allah ini, lebih dari itu kata Allah dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah sampaikan dengan tegas, siapa orang yang beriman dan ia tidak mencampur imannya dengan kezaliman, Allah jamin ia pasti aman dari azab Allah di akhirat. Wahum muhtadun, dan dia Allah bimbing menuju surga Allah. Seperti di dunia Allah amankan ia dari kesesatan, Allah bimbing dengan petunjuknya. Itu kalau kita iman dan kita berusaha mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, Allah maukan dari kita hamba ini benar-benar menjadi seorang hamba tulen. Bukan hamba yang berwajah dua. Kepada Allah ya ibadah, kepada selain Allah iya. Ya, kita ibadah tidak boleh dicampur-campur. Dan ya fila barakallahu fikum, kita hanya diperintahkan untuk menjadi seorang hamba yang mutadallalan lah, tunduk merendah diri kepada Allah Ta'ala, khadi'an lah, dan kita tunduk pada Allah patuh, mutamassilan li amrihi, dan kita selalu menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala, mustaniban li nahyihi, dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah, musaddiqan bi khabari, dan kita selalu membenarkan semua berita-berita yang datang dari Allah. Ya. Li annaka tara ni'mahu 'alaika sabihatun tasra, karena sungguh engkau telah saksikan sendiri betapa banyaknya nikmat Allah yang telah engkau terima. Apakah pantas dirimu lalu durhaka kepada Allah? Kata beliau, afala tastahi anta badala hadhi ni'am kufra. Apa engkau tak malu kepada Allah kalau engkau mengganti nikmat sekian banyak dari Allah, engkau gantikan dengan kekufuranmu kepada Allah? Tidaklah engkau malu. Hingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahi fasna' bima syi'ta. Atau kama qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau tidak ada lagi rasa malu, terserah kau berbuat sesukamu. Namun cobalah hadirin kita renungkan, kita di dunia ya. Kalau umpamanya kita sebagai karyawan, kita dapatkan bos kita, majikan kita baik. Gaji tidak pernah telat, bahkan sering dikasih bonus. Bahkan kalau kita keluarga sakit, segera diantar rumah sakit, ditanggung biayanya. Dijamin asuransinya, dijamin semua-semuanya umpamanya. Kira-kira karyawan yang diperlakukan baik seperti ini dia, kalau pas jam kerja dia santai nongkrong mancing, dia santai ya, adu ayam umpamanya. Jam kerja ini kira-kira pantas enggak? Majikan mana ini orang kerja? Dicari lagi adu ayam. Mana ini orang kerja? Dicari main kartu. Mana ini jam kerja dicari? Mabuk. Kira-kira kalau karyawan seperti ini, majikan besok suruh apa? Besok kamu angkat kaki, bawa baju-baju semua. Ya? Ini kita malu pada manusia kalau yang baik. Apakah kita tidak malu kepada Allah? Siang malam Allah jaga, Allah pelihara kita, rizki Allah limpahkan. Yang kita minta dan yang tidak kita minta, kita menghirup udara siang malam. Coba kalau Allah menahan detak jantung kita, enggak dikembalikan nyawa kita, pagi hari kita tak bisa lagi bangun, apa yang terjadi? Mati. Dan Allah selalu meliputi rizki kepada kita. Kenapa hadirin? Subuh dipanggil terlambat atau tidak sholat. Zuhur lagi dipanggil masih ada sibuk. Ya. Asar dipanggil belum sempat lagi. Maghrib baru pulang lagi. Isya belum mandi lagi. Kapan sholatnya? Pantaskah hamba seperti nanti di surga? Sedangkan Allah sudah kasih banyak rizki, masih durhaka. Hadirinnya dimuliakan Allah, tak pantas tentunya. Maka sadarlah. Allah katakan, wama bikum min ni'matin faminallah. Tidak satu pun nikmat yang ada pada kalian itu semua dari Allah. Suma idza massakumud-dur fa ilaihi taj'arun. Kemudian manusia itu ketika dikasih nikmat dia lupa. Tiba-tiba datang bencana baru ia ya tersadar. Jangan kalian menunggu saat datang bencana baru mau taubat. Jangan sampai datang sakaratul maut baru kita mau taubat. Sungguh terlambat. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubah ma lam yughargir. Allah taala akan selalu menerima taubat hamba selama nyawa belum ditenggorokan. Ya, selama nafas belum ditenggorokan. Kalau ia sudah gergir, yughargir, nafas ditenggorokan, sudah nafas yang tersengal-sengal seperti Fir'aun ketika tenggelam, dalam keadaan dia sudah mau meninggal dunia, mau mampus, baru ia mengakui, ya, aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Kami iman dengan Tuhan Musa dan Harun. Tidak bisa lagi, terlambat. Hadirinya dimuliakan Allah, jangan kita mau taubat tunggu seperti itu. Jangan tunggu matahari terbit dari barat baru kita mau taubat. Jangan. Sebelum ditutup pintunya, taubatlah kepada Allah. Dan hadirinya dimuliakan Allah, inilah hak yang wajib ya kita tunaikan. Dan Allah perintahkan ini semua kepada hamba untuk menunaikannya. Dan kita ingat, akan mudah hamba menjalankan hak Allah ini bagi yang Allah mudahkan, dan akan sulit bagi orang yang tidak Allah beri kemudahan. Makanya ketika sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, dullani amalin yudkhiluni bil jannah wa yubaiduni 'anil nar. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan padaku amalan yang akan memudahkanku masuk surga dan menjauhkanku dari azab neraka. Beliau katakan, ya, qad sa'alta 'an 'adzim. Sungguh engkau ya Mu'ad bertanya sesuatu yang amat sangat besar. Ya. Inna sayyassirullah man yassarahu Allah. Sungguh itu akan menjadi mudah bagi orang yang Allah mudahkan, dan akan sulit bagi orang yang tidak Allah mudahkan. Coba hadirin, antum lihat rakyat sendiri. Kita terus terang ingin mau tiap malam duduk bisa mengaji, tapi ternyata harapan itu belum bisa kita tunaikan. Padahal kita sendiri yang butuh dengan ilmu, tapi kita sering terhalang kebutuhan ini, kebutuhan itu, kepentingan ini, kepentingan itu, sehingga kita terhalang dari majelis ilmu. Padahal ini akan membimbing kita untuk semakin mudah menunaikan hak Allah. Kalau sebab yang memudahkan kita sudah terhalang, maka jangan harap akan mampu yang berat untuk kita tunaikan. Cobalah kita melatih diri. Karena kalau enggak membiasakan diri, seperti memaksakan diri untuk mengaji, sungguh mengaji ini berat. Kecuali yang Allah mudahkan. Tapi meninggalkan majlis gampang. Tidak ada halangan. Gampang. Tapi untuk duduk berat. Karena apa? Hawa nafsu ngajak ayo pergi. Syaitan pergi sudah. Besok lagi ada talim. Tapi kalau orang bisa tundukkan jiwanya, jangan sampai besok aku sumati. Kapan lagi mau ngaji? Coba lihat hadirin. Ya. Kita saja jam makan belum makan, apa yang kita upayakan coba? Ketika kita jam makan belum makan, pasti kita mencari, entah ke warung, entah ke teman, entah ke mana cari. Karena kita butuh nih, lapar. Ya. Tapi ternyata terkadang jiwa kita lapar, kita enggak merasa lapar. Jiwa kita butuh ilmu, kita enggak merasa butuh, terkadang membiarkan terkapar jiwa ini. Terlantar. Tidak ada motivasi ilmu sehingga apa? Untuk menunaikan hak yang lebih besar akan terasa berat. Maka ikhwah barakallahu fikum, kita ingat apa yang beliau sampaikan akan mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Sehingga Allah katakan fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau orang itu dia takwa, dia mau memberi kebaikan, ia membenarkan janji Allah akhirat nanti, balasan Allah, pasti Allah akan mudahkan ia kepada kemudahan-kemudahan untuk meraih surga Allah. Ya. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sebaliknya, adapun orang-orang yang mereka itu bakhil, untuk kebaikan dirinya dia bakhil. Wa kadzdzaba bil husna, ya. Allah katakan wa amma man bakhila, dia bakhil, wastaghna, dan ia ini semugi. Kalau bahasa Jawa itu semugi, bahasa kita ini dia sombong, merasa tidak perlu, merasa cukup dengan yang ada, ya. Dia merasa seperti gampang ini, tidak perlu ini, tidak perlu itu, tidak perlu sholat sunnah, tidak perlu zikir, tidak perlu duduk di majlis ilmu, salam pergi umpamanya. Hadirin, jangan biarkan seperti ini. Jangan kita bakhil kepada diri sendiri untuk kebaikan kita. Karena sungguh kebakhilan kita pada diri akan berdampak kebakhilan yang lain. Ini dampak dari bakhil, wastaghna, dia akan merasa cukup dengan itu. Kemudian wa kadzdzaba bil husna, dia akan dustakan janji Allah, seakan-akan dia tidak yakin kalau dia duduk dalam majlis ilmu, dia zikir, dia ibadah salat sunnah dan sebagainya, seakan-akan itu tidak menambah kebaikan dia, sehingga dia gampang saja meninggalkannya. Orang yang seperti ini, na'udzubillah min dzalik, kata Allah Ta'ala, fasanu yassiruhu lil usra. Allah mudahkan ia menuju kesengsaraan. Dimudahkan menuju kesengsaraan. Pertama, mudah meninggalkan majlis ilmu. Kedua, terbiasa untuk jauh dari majlis ilmu. Akhirnya ketemu teman yang juga sama. Sama-sama, ya, malas duduk dalam majlis ilmu. Akhirnya lebih baik cerita dengan teman ini sama-sama di luar majlis ilmu daripada duduk dengarkan ilmu. Akhirnya terus terbawa. Ini awal dari seorang dijauhkan dari kebaikan. Kalau duduk dengan di dalam majlis ilmu, malaikat datang untuk menaunginya, mendoakannya, temannya orang-orang baik semuanya, yang didengarkannya Quran dan Sunnah. Tapi kalau duduk di luar, tentunya yang dibicarakan lain lagi. Entah berita ini, berita itu, kadang sudah buka WA, buka Telegram, buka ini, buka itu, sudah cerita lain. Beda tentunya, hadirinnya dimuliakan Allah. Kita ingatkan ini supaya apa? Sungguh hak Allah ini amat berat, kecuali kata beliau yang Allah mudahkan. La yasirun sahala ala ma yasarullah, akan menjadi mudah dan gampang orang yang Allah mudahkan dia. Karena Allah memang tidak menjadikan agama ini berat. Tapi kalau dia sendiri bakhil akan menjadi berat. Contohnya hadirin, zakat itu Allah enggak memberatkan kita. Sebagian saja dari harta kita, bagian kecil. Tapi kalau orang sudah kaya aja, galojo memang dengan harta, biarpun sedikit lagi tak akan mungkin keluar. Merasa zakat ini berat, kita sudah kerja berat, kok harus dikasih orang lain lagi. Tapi kalau orang jiwanya sudah dermawan, terbimbing, dia tidak akan berat. Sama dengan sholat, makanya ingat firman Allah, Satu ayat lagi kita bacakan, surat Al-Hajj ayat 78. Allah Ta'ala sampaikan kepada kita, wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwajtabakum wama ja'ala alaikum fiddini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaikum wa takunu shuhada'a 'alan nas fa aqimus salata wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sampaikan dalam ayat ini perintah kepada kita, wajahidu fillah, kalian harus menjihadi, berjihad, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menunaikan hak Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya dengan sebenar-benar jihad. Huwajtabakum, dia Allah telah memilih kalian agama ini, dan Allah tidak jadikan bagi kalian dalam agama ini satu pun kesulitan. Tidak. Jangan anggap ada yang menyulitkan kita agama ini. Millata abikum Ibrahim, ini adalah agama abikum, bapak kalian Ibrahim alaihi salatu wassalam. Huwa sammakumul muslimin, Allah Ta'ala dia menamakan kalian dengan sebutan muslimin. Min qablu wa fi hadha, baik yang sebelum atau yang sekarang, sama. Penganut agama ini dikatakan muslimin. Liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum, agar supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kalian. Wa takunu syuhada 'alan nas, dan kalian nanti akan menjadi saksi atas manusia. Kapan ini hadirin? Nanti di hari kiamat Allah akan hadirkan persaksian dari setiap umat bagi Rasul dan umat Rasul itu. Dalam suratul A'raf Allah sampaikan, walanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin, pastilah kami akan minta pertanggungjawaban mereka, orang-orang yang telah kami utus Rasul, juga kami minta pertanggungjawaban para Rasul itu sendiri. Maka akan dihadirkan umat dan Rasulnya dan saksinya. Contohnya kaum Nuh akan dipanggil, apakah benar Nuh telah sampaikan kepada kalian risalahku, kata Allah Ta'ala. Mereka mengelak, tidak ya Allah. Lalu ditanya Nabi Nuh, sudah ya Allah, mana saksinya? Beliau mengatakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu. Saksinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Tapi kita sadar, yang namanya saksi yang Allah ambil persaksian, apakah orang yang enggak ngerti ya tauhid atau yang ngerti tauhid? Tidak mungkin mereka orang-orang jahil yang enggak ngerti hak Allah, enggak ngerti hak Rasul, kemudian akan dijadikan saksi dalam persaksian spektakuler ini, yang luar biasa ini. Kemudian ya barakallahu fikum, Allah katakan, fa aqimus salata wa atuz zakah, kalian dirikan salat, kalian tunaikan zakat, wa tasimu billahi, dan berpegang teguhlah dengan agama Allah. Huwa maulakum, dia Allah penolong kalian. Fani'mal maula wa ni'man nasir, dia sebaik-baik pelindung dan dia sebaik-baik penolong. Ya, dia Allah penolong dan pelindung kalian, dia sebaik-baik pelindung dan dia sebaik-baik penolong. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu untuk kajian kita pada malam ini, dan kami ingatkan ini semua adalah karena sungguh cinta kami kepada para jamaah karena Allah. Tentunya kita tidak ingin kalau di antara kita ada yang ya terlena dengan dunia lalu lupa akan hak Allah Ta'ala yang akan menjadikan sebab bencana buat kita, karena umat-umat dulu dibinasakan karena mereka melalaikan hak Allah Ta'ala. Janganlah kita perbuat apa yang membuat hak Allah itu kita lewatkan dan Allah murka pada kita. Barakallahu fikum, insyaAllah kita sambung pertemuan berikut. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.